سيرة يونس ini juga sama dengan tadi wa malaihim. Nah, ini dibaca pendek. Sudah dapat. Baik, kita baca soal sama min fir'aun wa malaihim sama-sama. Baik, berikutnya di surah Yusuf ayat 11. Pada ayat yang ke-11, malaka la ta'manna sama-sama. Jangan hanya meringis, jadi harus pertama di belakang, terus maju belakang lagi. Malaka la ta'manna sama-sama. Malaka la ta'manna. Ya, Ariski baca. Malaka la ta'manna. Nah, jangan langsung mencucu, di belakang dulu. Man malaka la ta'manna sama-sama. Malaka la ta'manna. Baca Abdullah. Malaka la ta'manna. Belum kelihatan domahnya, harus mencucu bibirnya. Ulangi sekali lagi. Kanu ya, aslinya la ta'manuna aslinya, tapi hanya gerakan bibir aja, gerakan bibir. La ta'manna, ulang. La ta'manna. Baca meski sekali lagi di belakang, kemudian maju ke belakang lagi. La ta'manna. Ini kalau memanjang, tapi aslinya tidak terlalu lama. Malaka la ta'manna. Coba sama-sama. Malaka la ta'manna. Nah, jadi untuk memanjangnya tadi, jangan di belakang, di belakang maju. Alas, siapa yang lagi masuk sih? Tidak kelihatan. Ini praktek melihat bibir. Kita ulang kembali. La ta'manna. Ulang. La ta'manna. Hanan baca. Enggak kelihatan. Saya ulang sekali lagi. Jangan langsung mencucu. Nah, di belakang dulu. Di belakang, maju, mundur lagi. Nah. La ta'manna. La ta'manna. Sama-sama. Coba sekarang bibirnya diikuti ini, gerakan ini. La ta'manna. Sama-sama. La ta'manna. Belum gini, belum naik jana dulu. Mundur dulu. La ta'manna. Coba. La ta'manna. kesusu wae. Jangan tergesa-gesa. Nah. Baca Aziz. Langsung mencucu, belum mundur dulu. Di belakang dulu aja baru maju. Ulang. Ini lihat di belakang ya. La ta'manna. Coba sama-sama. La ta'manna. Baca sana. Bukan manu, jangan bersuara nunya. Hanya bibir saja dikerahkan. Ulang. Hamzah. Langsung mencucu. Di belakang dulu, baru maju, mundur lagi. La ta'manna, biasa saja, jangan sampai takalluf bibirnya. Biasa man, nah begitu. Jangan takalluf. Nah, tidak boleh takalluf. Pak Hamzah baca. Coba yang bagus U-nya. U. Yang ulangi. Coba U. U. Biasa bentuk U. Nah, ulangi. Ayo baca Anas. Harus berani. Nah. Bukan nu, nah. Hanya gerakan bibir, tulang. Loh, kok balik lagi? Jangan dua kali. Nah, sekali aja. Man. Enggak kelihatan. Harus berani ya, jangan berani di belakang. Di hadapan orang berani. Nah, itu. Jamil. Jangan ngirit-ngirit, jangan diirit. U, coba U, baca U. Coba baca U, coba U. U. Baca U. U. Ini begini bentuk U. La ta'manna. Coba sama-sama. La ta'manna. Coba Tuba baca. Jangan bersuara, nunya jangan bersuara. Hanya gerakan bibir. Ulang. Ayo baca Amir. Kecil di belakang. Nah, lanya panjang dua harokat. Jangan langsung la ta'manna. Bukan begitu ya. Jadi belakang dulu, maju, mundur lagi. Nah, dan kita mengetahui kebanyakan qiraah hanya dibaca gunnah saja. Nah, ini disebutkan Abu Ja'far bi idgham nun al-ula wa tsaniyah idghaman mahdhan, murni dibaca idgham. La ta'manna min ghairu mala isma ma'ibdal al-hamzah al-alifan. Sertai dengan apa? Sertai dengan hamzah diganti dengan alif. Jadi la ta'manna. La ta'manta. La ta'manna. Begitu. Walbakun bilgham arum al-ismam fahum usuliyunam usuluhum fi ibdal hamzah. Jadi yang menulis di sini hanya siapa? Hanya Abu Ja'far. Yang lainnya itu dibaca dengan ismam dan dengan rum. Coba lihat 19 jalur. Ini baca ismam dan rum. Tayyib, berikutnya kita baca dengan rum. La ta'manuna, sama-sama. La ta'manuna. Jadi nunnya dibaca sepertiga, tidak terlalu keras, tidak terlalu nampak. Jadi nampaknya hanya sepertiga. La ta'manuna. Ulang. La ta'manuna. Ini kalau orang awam bacanya la ta'manna begitu, orang awam. Nah, ternyata tidak ada qiraah yang la ta'manna. Adanya la ta'manna. Siapa tadi? Abu Ja'far. Nah, ada hanya itu. Ya, tidak ada yang baca la ta'manna. Baik. Berikutnya adalah wasamuda. Ini tidak hanya di surah Al-Furqan, di surah An-Najm juga ada, dan juga di surah Al-Ankabut. Ini ada. Coba dibuka di surah Al-Furqan ayat 38. Sudah dapat belum halaman 363? Halaman 363. Untuk melihat wasamuda, hafazu hamzah wa yaqub. Waqafu 'ala dal bisukun. Ia berhenti dengan dal sukun. Wasamudan wal bakul. Jadi hafaz hamzah yaqub. Berarti 5 jalur. Hamzah 2 jalur. Kemudian yaqub 2 jalur. Jadi 15 jalur itu memakai tanwin. Berapa tadi? 15 jalur memakai tanwin wasamudan. Kalau berhenti wasamuda begitu. Ini yang 15 jalur. Sementara hafiz di qiraah kita dibaca dengan wasamud pakai sukun kalau berhenti. Baik, kita baca wa'adaw wa samud, sama-sama. Wa'adaw wa samud. Jadi berhenti pada dal sukun. Kalau terus alifnya pun dia kan tidak ada. Wa'adaw wa samud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Sama-sama. Nah, jadi alifnya dianggap tidak ada total di situ. Jadi isim ghair munsharif. Nah, tapi yang lainnya munsharif. Sebutkan tadi qiraah jumhur berarti. Tapi kita baca qiraah jumhur. Wa adaw wa samuda, sama-sama. Wa samuda. Kalau terus di tanwin. Wa adaw wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Sama-sama. Di tanwin. Ini qiraah jumhur. Coba dibuka di surah Al-Ankabut. Ayat berapa? Hah? Arum nama, arum taib, arum nam. Keliru nam. Dari surah Arum. Dapat belum? Ayat berapa? 9 39 Kalian yang baca yang bagaimana kalian? Bukan-bukan yang Samud maksudnya. Yang Samuda. Pada ayat 38 surah Ankabut. Halaman 400. Setelah kita baca bersama-sama, jadi qiraah yang kita baca itu qiraah Hafs, wa Hamzah, wa Ya'qub, wa Adam, wa Thamud. Sama-sama. Wa Adam, wa Thamud. Nah. Kita teruskan. Ketika sambung. Wa Adam, wa Thamud, wa Qad. Tabayyana lakum min masakinihim. Ulang sekali lagi. Nah, jumhur wa adaw wa samuda. Ulang. Wa'adaw wa samudaw wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Ulang. Wa'adaw wa samudaw wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Baik, dibuka surah An-Najm. Pada halaman 524 528 528 kita baca qiraah jumhur. Bagaimana dari qiraah jumhur? Pakai tanwin. Jadi kalau berhenti ada alifnya. Wasamuda. Sama-sama. Wasamuda fama abqa. Jadi sama dengan tadi. Hafiz Hamzah Ya'qub kita baca dengan sukun. Wasamud. Wasamud fama abqa. Kemudian contoh nah, qiraah Hamzah kita baca. Wa annahu ahlaka adanil uli wa samuda. Wa samuda fama abqi. Nah, sama-sama. Wa kita ulang sekali lagi. Qira'ah Hamzah. Wa annahu ahlaka 'adanil ule wa samud fa ma abqi. Sama-sama. Contoh kira waris. Wa annahu ahlaka 'adan lul wa samud fa ma abqa. Sama-sama. Kalau waris masuk di mana? Tanwinnya ada. Masuk fakah tanwin dari defakkan di situ. Ulang kembali. Wa annahu ahlaka 'adanilul wa samud fama abqa. Ulang sama-sama. Nah, di situ ada imalah dua. Perbedaan kisai. Wa annahu ahlaka 'adanil uli wa samudan fama abqi. Coba sama-sama. Samudan. Baik. Berikutnya di surah Ar-Rum liar bua. Pada ayat yang ke 39. Di situ ada yang baca litarbu atau liturbu. Nah, liturbu Nafi Abu Ja'far Ya'qub. Pada kalimat liar bua. Kita baca. Wa ma ataitum riban liyarbu wa fi amwalin lasi fala yarbu indallah. Nah, sama-sama. Jadi pada kalimat yang pertama bukan falayar bu tapi liar bu, maksudnya di sini. Kalau falayar bu sepakat tidak ada yang menyelisihi. Di sini ada litur bu, ada liar bu. Tapi kalau berhenti liar bu, sama-sama. Liar bu. Taip. Sudah jam sekian. Ini rencana besok selesai. Selesai atau tidak selesai ini? Masih banyak ini. Nah. Tayyibillahul Azim.